Mitra bisnis, kenaikan harga bahan-bahan pokok saat menjelang puasa dan lebaran memang tidak bisa dihindari. Bahkan dalam sebuah kesempatan, Wakil Presiden Yusuf Kala juga sempat mengatakan bahwa kenaikan tersebut terjadi tidak saja karena permintaan secara bersamaan yang cukup tinggi, tapi bisa diibaratkan seperti bonus atau THR bagi para pedagang, peternak, dan juga petani. Lalu bagaimana dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok yang terjadi saat ini? Untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan ekonom Universitas Erlangga, Cuk Sukiyadi. Pak Cuk, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, harga bahan-bahan kebutuhan pokok belakangan mulai merangkak naik. Bagaimana menurut Anda, Pak? Biasa kalau menjelang hari raya itu kan mesti harga bergerak naik, itu kan biasa kan. Itu justru dinamika ekonominya di sana kan gitu. Kalau harga-harga menjelang Ramadan dan hari raya itu turun, malah pengusahanya nggak punya semangat. Ekonomi ini mandek. Yang saya kira itu sangat normal. Kalau terlalu banyak wangir uang bicara ketakutan kan kita tuh malah gak bener menurut saya. Supaya para pengusaha kan ada insentif untuk bergerak, untuk memenuhi permintaan dari masyarakat. Harga naik itu kan karena ada permintaan. Kalau tidak ada permintaan, harga tidak akan pernah naik dong. Nah, justru adanya permintaan itulah. Itu adalah ciri masih adanya dinamika ekonomi kan begitu. Yang penting tuh justru kalau sudah di ekonomi pasar seperti kita ini ya, pengusaha harus kasih insentif untuk mereka mempunyai optimisme ngejar untung sehingga ekonomi bergerak. Ini kan kita hidup dalam ekonomi pasar. Ada orang yang mau jualan tanpa harapan untung. Kalau terus saja ngomong ya, suluknya dalang bayang itu kan negara yang panjang punjung kemari Paulo Cinawi, ya toh. Tadi katakan barang-barang murah Kang Sarwo Tinugu, harus itu ada yang beli. Jadi konsep orang Jawa pun dalam kaitan dengan wayang itu tetap adalah ada yang beli, ada demand, ada permintaan. Kalau orang jualan tidak ada permintaan, ya tutup. Ini konsep ekonomi yang benar. Apakah kenaikan inflasi yang terjadi dampak dari melonjaknya harga-harga di pasar ini masih cukup sehat, Pak? Di dalam teori ekonomi, itu inflasi itu lebih bagus ketimbang harga yang mandek dan atau deflasi. Jadi inflasi yang moderat itu jauh lebih bagus ketimbang stagnasi atau deflasi. Itu jelas itu, Mbak. Pak Cuk, di lain sisi Presiden Jokowi juga berharap harga bahan-bahan kebutuhan pokok menjelang lebaran bisa mengalami penurunan dengan mengendalikan harga lewat perpres. Menurut Anda, apakah mungkin, Pak? Jokowi juga harus hati-hati, jangan kemudian harga mau dikendalikan dengan perpres. Sejauh mana dia bisa mengendalikan dengan perpres? Sistemnya kan sudah berubah. Kalau zaman Bung Karno dulu, memang kita tidak ngikut sistem ekonomi pasar bebas. Ekonominya Bung Karno dulu adalah ekonomi perencanaan terpusat yang agak semi-sosialis zaman Bung Karno. Ada harga eceran tertinggi itu, saya masih ingat. Kalau pengusaha menjual di atas HET, ya dikejar, kalau perlu ditangkap. Apa sekarang kita mau begitu? Nah, ini saya kira harus dipikirkan betul sama Mas Jokowi ini, sama kabinetnya. Jadi jangan kemudian saya kejar, dikejar kemana? Ini adalah pasalnya penting bahwa jangan sampai terjadi ketakutan di masyarakat. Jangan terjadi pesimisme. Nah, kalau terjadi ketakutan, pesimisme, lalu bisa terjadi kepanikan. Kepanikan itu bisa kepanikan untuk membeli, bisa kepanikan, ketakutan bahwa nah, nanti ini rupiah tahun-tahun nanti akan jatuh lebih jauh. Kemudian mereka lalu mulai berspekulasi beli mata uang asing atau beli dolar. Ini lebih berbahaya. Terakhir, bagaimana sebaiknya pemerintah menyikapi keadaan ini, Pak? Pemerintah jangan menunjukkan bahwa mereka itu tidak siap. Itu satu. Dan kedua, media juga harus mulai berlatih bahwa ini adalah ekonomi pasar yang wajar-wajar saja. Demikian ekonom Universitas Erlangga, Cuk Sukiyadi. Saya, Rosi Prabowo.